Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudarlun, berita pagi edisi hari ini Jumat 22 April 2016 dibacakan Ardiansyah dan Niko Firza. Satu petugas pemadam tewas dan empat luka berat akibat mobil pemadam terbalik. Penembak dalam kasus singkil divonis 6 tahun penjara. Ditpol Air Polda Aceh tangkap 28 ton solar ilegal dari KM Satria Baru. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Sumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Saudaralun, mobil pemadam kebakaran milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Tamiang mengalami kecelakaan tunggal di depan Mapolres Aceh Tamiang Kamis siang. Dalam musibah itu, empat petugas mengalami luka berat dan satu orang petugas atas nama Dayan Nur meninggal dunia. Dari Aceh Tamiang, M. Nasir melaporkan. Informasi yang berhasil dihimpun, mobil pemadam kebakaran hendak memadamkan api di salah satu ladang milik warga di Desa Tupah, Kecamatan Karangbaru. Dengan muatan air yang penuh, mobil disopiri Dedi Junaidi itu melaju kencang dari Kuala Simpang menuju lokasi. Tiba di depan Mapolres Aceh Tamiang, mobil tersebut hendak mendahului mobil sedan yang ada di depannya. Naas, mobil pemadam oleng sehingga langsung terbalik tepat menutupi depan pintu keluar Mapolres Tamiang dengan kondisi ban di atas. Empat petugas pemadam kebakaran atas nama Imbang Jaya, Gusni Tamrin, Syawal, dan Wawan Kurniawan yang berada di atas mobil terpental ke badan jalan dan parit dengan kondisi kepala terbentur. Sementara Dayan meninggal dengan kondisi hidung mengeluarkan darah. Syedralun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil Kamis siang menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara terhadap Hotman Uli Nathaniel Tumangger, terdakwa kasus penembakan dalam kerusuhan di Aceh Singkil pada 13 Oktober lalu. Terdakwa berurai air mata seusai mendengar putusan hakim. Dari Aceh Singkil, Didi Rosadi melaporkan. Menurut Majelis Hakim, terdakwa Hotman Uli Nathaniel Tumangger terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Karena itu Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa 6 tahun penjara. Mendengar putusan hakim, Hotma tanpa beberapa kali mengusapkan air mata. Hukuman itu sama persis dengan tuntutan jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Singkil. Setelah mendengar putusan Majelis Hakim, terdakwa Hotma juga menyatakan banding. Sedangkan tim JPU yang diwakili Muhammad Hendra Damanik dan Hari Citra Kusuma mengatakan pikir-pikir. Seusai sidang, Hotma langsung dikawal untuk kembali ke cabang Rutan Singkil. Sidang tersebut dijaga ketat aparat kepolisian dan menarik perhatian banyak pengunjung. Syedralun, personel Direktorat Kepolisian Perairan Polda Aceh menangkap sebanyak 140 drum atau setara dengan 28 ton bahan bakar minyak jenis solar yang diduga ilegal dari kapal KM Satria Baru Rabu dini hari kemarin. Petugas juga mengamankan Acong, pemilik KM Satria Baru, nahkoda kapal bernama Seful Ye, serta dua anak buah kapal. Dari Banda Aceh, Misran Asri melaporkan. Ditpol Air Polda Aceh, Kombes Bambang Irianto mengatakan penangkapan kapal KM Satria Baru yang membawa 140 drum solar tersebut ikut melibatkan personel Satpol Air Polres Sabang. Kapal KM Satria Baru itu dihentikan beberapa saat mendekati Pulau Beras dan Pulau Aceh. Selain menyita 28 ton BBM, petugas juga mengamankan Acong, pemilik KM Satria Baru, nahkoda kapal bernama Saiful Yi, serta dua anak buah kapal. Dalam pemeriksaan, pemilik kapal maupun nahkoda tidak mampu menunjukkan dokumen tentang muatan 140 drum solar yang mereka angkut. Bambang menambahkan muatan solar sebanyak 28 ton yang diangkut KM Satria Baru ini diduga hasil penggelapan. Namun polisi masih menyelidiki dari mana solar tersebut diperoleh. Pemilik, nahkoda serta dua ABK kapal Satria Baru diduga telah melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. Sederhalun, sekitar 7.000 hektar area persawahan di Aceh Besar yang selama ini mendapat suplai air dari sayap kanan irigasi Rikrung Aceh dipastikan tak mendapatkan suplai air selama 6 bulan ke depan karena saluran utama atau saluran induk irigasi teknis tersebut mengalami rehab berat. Perbaikan saluran induk itu membuat petani di 9 kecamatan dalam wilayah Aceh Besar diimbau untuk tidak bertanam padi musim gadu ini. Dari Bandar Aceh, M. Nur melaporkan. Kadis Pertanian dan Tanaman Pangan Aceh Besar Insinyur Hasbalah mengatakan untuk mengantisipasi anjloknya pendapatan petani akibat rehab berat saluran irigasi tersebut, Pemkab Aceh Besar melalui Dinas Pertanian telah menyalurkan bibit jagung untuk 5.500 hektar tanaman serta bibit kedelai seluas 2.000 hektar. Pemberian bibit bertujuan agar petani yang tidak membudidayakan padi gadu bisa beralih ke palawija, yakni jagung dan kedelai. Sementara itu, Kadis Pengairan Aceh Besar Insinyur Azwar mengatakan, rehab berat saluran induk irigasi Krung Juru Sayap Kanan berawal dari kawasan Lamsi, Kecamatan Selimum, hingga Cotbagi, Kecamatan Blang Bintang. Rehab berat saluran induk itu menelan dana APBN 21,9 miliar rupiah. Wilayah yang tak terkena suplai air selama rehab berat saluran utama itu adalah kawasan Selimum, Indrapuri, Montasik, Ingin Jaya, Blang Bintang hingga kawasan Darussalam dan Baitussalam. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sederhalun, PT Pertamina masih melayani penukaran gratis tabung gas LPG 12 kg ke Bright Gas 12 kg di seluruh SPBU atau agen-agen resmi Bright Gas di Banda Aceh hingga 4 Oktober 2016. Pihak Pertamina melakukan perpanjangan penukaran tabung ini setelah kemarin melihat antusiasme warga Banda Aceh menukar tabung gas tersebut di SPBU Kampung Mulia, Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Masita Rifani melaporkan. Sales Eksekutif LPG dan Gas Produk Aceh, Amu Hajir Kahuripan, mengatakan tahun lalu pihaknya telah pernah melakukan penukaran gratis tabung gas 12 kg ke Bright Gas 12 kg. Artinya dengan penukaran ini, konsumen setia LPG 12 kg tanpa perlu menambah biaya. Seperti diketahui, Bright Gas yang lebih aman karena memiliki dua katup pengaman. Harganya normal Rp510.000 per tabung sudah termasuk isi. Harga ini lebih mahal dibanding tabung gas 12 kg biasa. Karena itu Muhajir berharap masyarakat memanfaatkan momen tersebut. Muhajir juga menyebutkan tahun ini penjualan Bright Gas meningkat signifikan dibanding tahun lalu. Untuk tahap awal penjualan Bright Gas meningkat 40 metric ton per bulan dibandingkan 2015. Yaitu 28 metric ton per bulan. Sederhalun, dua unit ruko di Kampung Baru Sayung, Kecamatan Setia Bakti Aceh Jaya, Kamis siang, hangus dilalap si jago merah. Kedua ruko itu adalah milik Darmiati, 52 tahun, seorang janda, dan ruko milik Abu Bakar, 42 tahun. Dari Aceh Jaya, Sa'dul Bahri melaporkan. Kepala BPBK Aceh Jaya Amrin Sayuna mengatakan kebakaran diduga akibat arus pendek listrik. Api yang terus membesar menjalar hingga ke seluruh ruangan ruko. Amuk api itu spontan mengundang ratusan warga untuk membantu melakukan pemadaman. Namun kobaran api baru berhasil dipadamkan setelah dua armada pemadam dikerahkan ke lokasi. Amrin menambahkan, kebakaran yang menghanguskan dua unit ruko menyebabkan kerugian puluhan juta rupiah. Namun insiden tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Sementara itu pihak BPBK Aceh Jaya akan menyerahkan bantuan masa panik untuk korban kebakaran. BPBK juga mendirikan tenda di bekas bangunan yang telah terbakar untuk ditempati sementara oleh para korban. Sirelun, PT Gelora Trisula Semesta GTS selaku operator kompetisi telah menentukan pembagian grup untuk Torabika Soccer Championship TSC Seri B. Hasilnya dari 53 peserta akan dibagi menjadi 8 grup dengan masing-masing bakal dihuni oleh 6 sampai 7 tim. Persiraja Banda Aceh dan PSBL Langsa menghuni grup 1 dalam kompetisi yang dijadwalkan bergulir 30 April mendatang. Dari Banda Aceh, Muhammad Hadi melaporkan. Direktur Utama PT GTS Joko Driyono mengatakan untuk babak penyisihan grup TSC Seri B nantinya akan menggunakan sistem home and away. Namun tidak untuk grup 8 karena akan menggunakan home turnamen. Faktor geografis menjadi alasan utama. TSCB bakal diikut 53 klub dari divisi utama termasuk 2 klub dari Aceh. Persiraja musim ini siap tempur di bawah asuhan pelatih Akhyar Ilyas. Begitu juga dengan PSBL Langsa telah mempersiapkan diri di bawah asuhan pelatih Jesse Mustamu. Pelatih Persiraja Akhyar Ilyas mengatakan tim berjuluk Laskar Rencong sudah siap menghadapi TSCB. Hingga saat ini materi latihan sudah masuk taktikal melalui berbagai uji coba yang direncanakan. Uji coba ini bagian dari evaluasi tim setelah menjalani latihan selama ini. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Jumat 22 April 2016. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Darulun, wassalam.